Dhu usrah adalah orang yang dhu usrah memiliki kesulitan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maknanya hina tadkhuluna fi shabah wa hina tadkhuluna fil masa. Kecuali zala fati alaysa, maka itu semua melazimi naqs. Ya, mesti dia butuh kepada yang marfu'nya dan juga yang mansubnya. Tidak cukup dengan yang marfu'nya saja. Hai, silakan dilanjut. Wa illa khabar dama. Qala syari rahmat ta'ala. Wa illa khabar dama. Fa innahu yamtani'u taqaddumuhu 'alayha ittifaqan. Fi nahwi ukrimuka amiran madama zaidun. Lima taqarrara min annal harfal masdari la ya'malu ma ba'dahu fi ma qablahu wa 'alal asah. Fi nahwi ukrimuka ma amiran dama zaidun. Li alla yalzimul fasl bain al-masul lil-harfi wasilatuhu qalad wasilati qalad damamini wal-kiasu al-jawaz li'annama harfun masdari huiru amil falayim tani'u fihi thalika illa ayyathbuta indama la tatasarraf ay wa huwa alladhi alayhi al-akthar fayatajih al-man'u fataj al-munkada fi shahi ibni qasim intaha qultu wal-man'u huwa alladhi jaru alayhi ibnu hisham fi shahi al-qadr qala al-hariri fi shahi al-mulha wa mithu dama kullu fi'lin qaranahu harfun masdari kayu'jibuni an takuna aliman intaha ay fayamtani'u yu'jibuni aliman an takuna aw yu'jibuni an aliman takuna li'alla yalzimu alayhi ma sabaqa fi madam kaqolika aliman kana zaidun mithalun litaqaddumil khabari ala nasihi wa irabuhu aliman khabarun muqaddamun kana fi'lun madin tarfa'ul isma wa tansibul khabar zaidun ismuha mu'akharun wa isbut litisarifi hadil af'al an-nasikha min al-mudari wal amr wa sayumathilu lahum al-musannifu wal masdaru nahwu a'jamani wal masdari nahwu a'jamani qawnu zaidin sadiqaka wa irabuhu a'jaba fi'lun madin wa nunuhu lil wiqaya wal ya ضمير متصل في محل نصب مفعول به كون فاعل وهو مصدر ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وهو مضاف الى زيد وهو اسمه فمحله الرفع بكون وان كان لفظه محفوظا بالاضافه حميته فانظر لكوني صاحبا مصاحبا فان كون مضاف الى ياء المتكلم وهي اسمه ومحلها الرفع به وإن كان لفظها محفوظا بالإضافة قاله ابن عنقاء واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك وإرابه زيد مبتدأ كائن خبره وكائن اسم فاعل ناكس يرفع الاسم وينسب الخبر واسمه مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على زيد وأخاك خبره وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة والكاف في محل جر بالإضافة وجاز سباويه والكوفيون بناء ما تصرف من هذه الأفعال للمجهول ونجب لجمهور البصريين وعلى هذا فيجوز بناء اسم المفعول منها قال ابن عنق والأصح أنه لا يجوز بناء شيء منها للمفعول انتهى فليقال في كان زيد قائما كينا ولا في يكون زيدا قائما يكان ما ثبت في الماضي منها من العمل فترفع الاسم وتنسب الخبر مثال المضارع نحو حتى يكونوا مؤمنين وإرابه حتى حرف غاية ونسب ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نسبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة يكون متصرف من كان الناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر والواو ضمير متصل في محل رفع اسمها مؤمنين خبرها وعبد نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جم مذكر سالم والنون زيدت عوض عن الحركة والتنوين اللذين كان في الاسم المفرد ومثال الأمر قل كونوا حجارة وإرابه كونوا فعل أمر مبني على حذف النون متصرف من كان ناقصة ترفع الاسم وتنسب الخبر والواو ضمير متصل في محل رفع اسمها حجارة خبرها وعلامة نصبه فتح آخره ثم أعلم أن أفعال هذه الباب بالنسبة لتصرف وعدمه ثلاث أقسام قسم لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند أكثر المتأخرين وقسم يتصرف تصرفا ناقصا بمعنى أنه لا يستعمل منه أمر ولا مصدر وهو الزال وإخواتها الثلاثة وقسم يتصرف تصرفا تاما وهو باقي الأفعال قاله الفاكه وابن عنقاء وإلا خبر داما dan juga kecuali khabarnya dama tidak boleh didahulukan ya dari dama fa innahu yamtani'u taqaddumuhu 'alaiha ittifaqa sesungguhnya terhalang atau tidak boleh mendahulukan khabar dari dama dengan kesepakatan ahli nahwu kalau pada laisa ada khilaf fi nahwi ya pada contoh ya pada contoh ini ada kesepakatan bahwasanya tidak boleh khabarnya dama mendahului dama akramaka ukrimuka amiran madama zaidun dengan mendahulukan apa khabarnya amiran dari apa dama ini contohnya seperti ini tidak boleh dengan kesepakatan ya lima taqarrara min annal harf al masdariyya la ya'malu ma ba'dahu fi ma qablahu karena apa yang telah tetap dari kaidah bahwasanya huruf masdar, ya huruf masdar, apa yang setelah huruf masdar itu tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Apa yang setelah huruf masdar tidak bisa beramal pada apa yang sebelum huruf masdar. Ya, kalau kita lihat contoh tadi, ukrimuka amiran madama zaidun. Di sini dama diamalkan, dama yang datang setelah ma diamalkan kepada amira. Yang mana amira di sini datang sebelum ma. Katanya seperti ini tidak boleh. Ya. Kaidahnya bahwasanya huruf masdar tidak menjadikan yang setelahnya beramal pada apa yang sebelumnya. Walal asah dan juga tidak boleh menurut pendapat yang sahih. Berarti ada khilaf pada contoh ini. Sebagian yang mengatakan bahwasanya contoh ini pun tidak boleh. Sebagian yang lain mengatakan boleh. Ada khilaf yang disahihkan oleh asy-syarih di sini tidak boleh. Yaitu contoh ukrimuka ma amiran dama zaidun. Ukrimuka ma amiran dama zaidun. Beda ya. Bedanya apa dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya ukrimuka amiran madama zaidun. Kalau ini ukrimuka ma amiran dama zaidun. Bedanya apa? Kalau sebelumnya mengamalkan dama yang datang setelah huruf masdar pada amiron yang datang sebelum huruf ma. Kalau ini mengamalkan dama ya kepada amiron yang masing-masingnya datang setelah ma semua, iya kan? Nah, ini lebih ringan daripada sebelumnya, iya kan? Karena dama di sini diamalkan pada amiron yang mana amiron pun datang setelah ma gitu. Di sini ada khilaf sebagian membolehkan. Tapi yang disahihkan di sini tidak boleh. Ukrimuka ma'amiron dama zaidun. Kata beliau di sini enggak boleh. Li'alla yalzama al-faslu bainal mausul al-harfi wasilatih. Kenapa tidak boleh? Agar jangan sampai ya yalzam al-fasl mengharuskan adanya fasl pemisah. Agar jangan sampai ada pemisah yang memisahkan antara isi mausul ataupun mausul harfi dengan silahnya. Nah itu. Jadi enggak boleh alasannya agar jangan sampai ada pemisah yang memisahkan antara mausul harfi yaitu ma dengan silahnya. Ya. Di sini kan dipisahkan. Ukrimuka ma amiron dama, dipisahkan antara mausul harfi itu ma dengan apa? Silahnya itu dama oleh pemisah amiro. Nah, ini jawabannya. Paham? Hah? Ya, paham ya? Paham enggak? Alasannya ngerti? Iya. Kalau yang pertama alasannya apa? Kenapa enggak boleh? Kenapa? Ukrimuka amiron madama Zaidun. Hah, kenapa? Ukrimuka amiron madama Zaidun. Kenapa? Karena alasannya bahwasanya apa yang setelah ma itu dama tidak bisa beramal pada apa yang sebelum ma itu amiro. Adapun pada contoh ukrimuka ma amiron dama Zaidun juga yang sahih enggak boleh. Kenapa? Agar jangan sampai apa? Ada pemisah yang memisahkan antara mausul harfi itu ma dengan silahnya itu dama. Silakan fi'il atau jumlah fi'liyah atau ismiyah, ya kan? Ukrimuka ma'amiron dama. Di sini dipisahkan antara ma dengan dama. Yang seperti ini pun tidak boleh katanya. Qala damamini wal qiyasul jawazu li'anna ma harfu masdari harfun masdariyun ghairu amilin fala yamtani'u fihi dhalik. Dikatakan oleh ad-damamini qiyas, ya menurut qiyas al-jawaz boleh. Ya, menurut qiyas yang seperti itu boleh. Kenapa? Li'an nama harfu masdariin, karena nama adalah huruf masdar. Sedangkan huruf masdar ghairu amil, ya tidak beramal katanya. Ma adalah huruf masdar ghairu amil yang tidak beramal, ya. Saya ulangi, ma adalah huruf masdar yang tidak beramal. Fala yamtani' fihi dzalik, sehingga seperti ini tidaklah terhalang. Pada contoh yang keberapa ini? Yang kedua ya, karena kesepakatan pada contoh yang pertama. Illa an yuzbat anna dama la tatasarraf. Ya, kecuali kalau dijadikan alasannya adalah bahwasanya dama itu tidak bertasarruf. Ya mungkin ini bisa gitu. Tapi kalau alasannya karena ma itu ataupun apa yang setelah ma tidak bisa beramal ataupun tidak boleh ada pemisah antara ma dengan apa? Silahnya, maka ini kata beliau tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Tapi kalau alasannya adalah bahwasanya dam adalah fi'il yang tidak bertasarruf sehingga tidak boleh, ya untuk didahulukan khabarnya dari isimnya ai wa huwa allazi 'alaihi al-aktsar, yakni yang ini merupakan pendapat kebanyakan, yaitu yang menyatakan bahwasanya dam adalah fi'il yang tidak bertasarruf. Nah, kalau seperti ini alasannya, yaitu bahwasanya kenapa enggak boleh, yaitu karena dam itu tidak bertasarruf, fayatajih al-man'u, maka larangan itu bisa dibenarkan, ya, bisa diluruskan. Ya. Kada fi syarhi Ibn Qasim, demikian disebutkan dalam syarah Ibn Qasim. Itu ucapannya ad-damami ini. Ya, tapi yang lebih bagus, ya lebih selamat yang sebelumnya ya. Ya. Ya, di sini kan ma tidak beramal ya pada dama. Sehingga kata damam ini enggak apa-apa. Ya. Untuk didahulukan. Ya, sepertinya umum ya di sini ya. Qultu wal man'u huwa alladhi jara 'alaihi Ibnu Hisham fi wa fi syarh al-Qatr. Ya. Dan saya katakan kata syarih wal man' pendapat yang mengatakan tidak boleh, huwa alladhi jara 'alaihi Ibnu Hisham, adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hisham, yang Ibnu Hisham berpendapat dengannya. Wafi syarh al-Qatr juga tersebut dalam syarah al-Qatr. Bahasanya yang seperti itu tidak boleh. Ya, untuk kita mendahulukan apa khabar baik dari maknya ataupun dari isimnya. Qala al-Hariri fi syarh al-Milhah Mulhah wa mithlu dama kullu fi'lin qaranahu harfun masdariyun kayu'jibuni an takuna 'aliman. Dikatakan oleh Al-Hariri dalam syarah Al-Mulhah, yang semisal dama, yang semisal dama adalah kullu fi'lin, setiap fi'il qaranahu harfun masdari, yang di diikuti oleh huruf masdar ataupun yang digandengi oleh huruf masdar. Seperti yu'jibuni an takuna aliman. Ini juga sama. Ya. Seperti apa? Dama. Tidak boleh khabarnya didahulukan. Intaha. Ai fayamtani yu'jibuni aliman an takun. Yani terhalang, tidak boleh untuk dikatakan yu'jibuni aliman an takun. Ya, enggak boleh didahulukan di sini apa? Khabarnya. Kenapa? Karena fiilnya digandengi dengan apa? Huruf masdar. Au yu'jibuni an 'aliman takun. Ya. An 'aliman takun. Atau juga tidak boleh dikatakan yu'jibuni an 'aliman takun. Takuna. Ya. Kenapa? Li'alla yalzam 'alaihi ma sabaqa fi madama. Ya. Agar jangan sampai ya melazimkan perkara-perkara yang telah lewat pada dama, yang itu tidak diperbolehkan. Pada perkara yang pertama, agar jangan sampai diamalkan apa yang setelah huruf masdar kepada apa yang sebelum huruf masdar. Yang kedua, agar jangan sampai ada misah antara ya huruf masdar dengan apa silahnya. Itu alasannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ya lebih ringan. Karena yang pertama itu emang kaedahnya sudah bersepakat gitu loh. Gak boleh apa yang setelah ma untuk diamalkan pada yang sebelum ma. Ya. Tapi kalau yang kedua, ya mungkin sebagian membolehkan gitu. Iya. Kaedah, terkait dengan kaedah. Yang lain? Oh itu ya. Ucapannya ad-damamini ya, ad-damamini. Kata ad-damamini, qiyas itu membolehkan. Ya, perkara yang di atas tadi yang dilarang. Ya, kenapa? Karena ma adalah huruf masdar yang tidak beramal. Ya, huruf masdar yang tidak beramal. Sehingga adanya seperti enggak ada gitu. Fala yamtani' fihi dzalik, sehingga tidak terhalang untuk khabarnya didahulukan. Ya, kecuali kalau alasannya bukan ini gitu loh. Dijadikan alasannya yang lain. Yaitu bahwasanya dama itu adalah fi'il yang tidak bertasarruf sehingga tidak boleh untuk khabarnya didahulukan. Kenapa? Karena dama itu karena tidak sempurna, kekuatannya itu lemah gitu di bawah fi'il-fi'il yang lain. Iya, yang bisa bertasarruf. Iya, sehingga kalaupun didahulukan ya karena dia kuat kan, fi'ilnya bertasarruf sehingga boleh. Adapun dama ini fi'ilnya tidak bertasarruf sehingga lemah gitu. Sehingga kalau khabarnya didahulukan ya dari apa tadi huruf masdar ataupun isimnya, maka tidak boleh. Kalau seperti ini alasannya, dan pendapat yang mengatakan bahwasanya dama itu tidak bertasarruf adalah pendapatnya kebanyakan ahli nahu gitu. Nah, kalau alasan seperti tadi melihat pada damanya sebagai fi'il yang tidak bertasarruf, maka fayat tajih al-man'u, maka larangan ini bisa dibenarkan gitu loh. Ya. Bisa dipahami? Iya. Yang lain? Mana filenya? Filenya mana? Contoh coba. Al-Asah fi nahwi ukrimuka ma'amiran dama zaidan. Mana filenya di sini? Iya, filenya mana? File-nya mana? Iya. Ya mungkin bisa ditakdirkan huwa kepada makna gitu. Ya, agar tidak mengharuskan atau tidak menyebabkan adanya pemisah gitu ya. Tidak mengharuskan atau menyebabkan ada pemisah. Kembali ke mana itu? Larangan tadi berarti. Ya, al-imtina' berarti. Ya. Ya, lazima yalzamu butuh maf'ul ya. Satu maf'ul. Kalau alzama yulzimu dua maf'ul ya. Kemudian atau juga bisa kembali pada contoh itu. Mana tadi? Sampai di mana? Kaqaulika oh fi madama ya. Ya Allah yalzam alaihi ma sabaqa fi madama. Ya sudah. Kaqaulika seperti ungkapanmu aliman kana Zaidun, aliman kana Zaidun. Ini boleh. Ya, didahulukan khabarnya dari kana dan isimnya. Misalun litaqaddumil khabari 'ala an-nasikh. Ini adalah contoh khabar yang mendahului an-nasikh, yaitu kana. Wa i'rabuhu 'aliman khabarun muqaddam. Kana fi'lun madin tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Zaidun ismuha muakhar. I'rabnya 'aliman adalah khabar yang didahulukan. Kana fi'lun madin tarfa'u al-isma wa tansibul khabar. Zaidun ismuha muakhar. Jelas. ويثبت لتصاريف هذه الافعال الناسخه من المضارع والامر. Dan tetap juga bagi yang bertasarruf dari fiil-fiil madhi ini, ya dari mudhari'nya dan fiil amrnya, ya wa sayumassilu lahum al-musannif, dan al-musannif akan mencontohkan yang bertasarruf ya dari fiil mudhari' dan amrnya, wal masdar, dan juga masdarnya, contoh yang bertasarruf dari fil-fil tadi yang berupa masdar adalah a'jabani kaunu Zaidin shadiqak. A'jabani kaunu Zaidin shadiqak. Wa i'rabuhu a'jaba fi'lun madin wa nunuhu lil miqayah wal ya dhamirun muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kaunu fa'il wa huwa masdar naqis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar wa huwa mudaf ila Zaidin. Wa huwa ismuhu, dan Zaid di sini adalah isim-isimnya kaun. Fa mahalluhu rafa', mahalnya rafa'. Ya. Bi kaun, oleh kaun. Ya, karena dia beramal seperti amalannya kana fi'il madhinya. Wa in kana lafdhuhu mahfudha, meskipun secara lafadznya mahfud tapi secara mahalnya marfu' ataupun rafa'. Ya. Bil idhafah, di sini secara lafadznya itu mahfud dengan sebab idhafah. Ya. Wa mithluhu fanzur likauni sahiban musahiba. Apa artinya? Tadi yang menerjemahkan artinya apa? Artinya apa? Apa artinya? Fanzur likauni sahiban musahiba. Ya. Fanzur likauni sahiban musahiba. Ya. Nadhara yang buruk. Mana ya apa? Undur. Biasanya kalau nadhara dengan ila, maknanya apa? Melihat. Kalau dengan fi, memikirkan. Kalau tanpa fi dan ila, menunggu biasanya. Ya, atau mungkin di sini ada huruf jar yang ada lam di sini ya, undur li, ya. Fambur li kauni sahiban musahiba. Lihatlah ya kepadaku sebagai seorang yang sebagai teman, musuhiban, yang selalu menyertai. Ya. Fa'inna kaun mudhaf ila ya, di sini kaun diidhafahkan kepada ya mutakallim. Wahia ismuhu wa mahalluhu rafa', dan dia adalah isimnya, mahalnya rafa'. Wa in kana lafdhuha mahfudha, meskipun lafadznya mahfud bil idhafah, dengan idhafah. Qalahu Ibnu Anqa, ini dikatakan oleh Ibnu Anqa. Wasmul fa'il, kemudian isim fa'il. Ya, wal masdar wal wasmil fa'il. Ya, ditetapkan amalannya juga pada fi'il mudhari'nya, pada fi'il amrnya, pada masdarnya dan pada isim fa'ilnya. Contohnya Zaidun ka'inun akhaka. Zaidun kainun akhaka. Zaid adalah temanmu ataupun saudaramu. Wa i'rabuhu Zaidun mubtada'un kainun khabaruh. Wa kain ismu fa'il, ismu fa'ilin naqis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar wa ismuhu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. يعود على زيد وأخاك خبره وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة والكاف في محل جر بالإضافة. Ini jelas ya Rabnya. Kemudian wajaza sibawaihi walkufiyun bina'a ma tasarrafa min hadhil af'alil majhul. Kan sibawaih juga orang-orang Kufah membolehkan binanya, mabninya, ya, apa yang bertasarruf dari fi'il-fi'il ini pada majhul atau mabnil majhul. Boleh untuk fi'il-fi'il ini dimabni majhulkan. Wanusiba li jumhuril basriyin. Dan pendapat ini juga dinisbatkan kepada mayoritas orang-orang Basrah ataupun ahli nahunya orang Basrah. Wa ala hadza fayajuzu bina'u ismil maf'uli minha. Atas dasar ini maka boleh untuk memabni majhulkan ataupun membentuk isim maf'ul dari fi'il-fi'il tadi. Ya, bisa dibentuk atau dijadikan sebagai isim maf'ul. Qala Ibnu Anqa wal Ashah annahu la yajuz. Dikatakan oleh Ibnu Anqa yang lebih sahih bahwasanya tidak boleh untuk fi'il-fi'il tadi dari an-nawasikh untuk dimabni majhulkan. Ya. La yajuzu bina'u syai'in minha, tidak boleh dimabni majhulkan satu pun dari fi'il-fi'il tersebut untuk maf'ul. Intaha. Fa la yuqalu fi kana Zaidun qa'iman kina. Maka tidak boleh dikatakan kana Zaidun qa'iman kina. Ya, kina. Wala fi yakunu Zaidun qa'iman yukan. Ya, tidak boleh pula dikatakan pada yakunu Zaid qa'iman yukan. Ya. Ma sabatil madhi. Ya. Jadi ditetapkan bagi apa? Hah? Yang bertasarruf darinya, dari fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya. Ya, ditetapkan baginya apa yang tetap bagi fi'il madhi. Ya, minal amal, dari amalan. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka dia pun merafakkan isim dan menasabkan khabarnya. Misalul mudhari', contoh fi'il mudhari' adalah hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka mu'minin, beriman. Wa i'rabuhu hatta harfu ghayah. Ya, wa nasbin. Wa yakunu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta wa 'alamat nasbi hadzun nun li'annahu min al-af'al khamsah. Wa yakunu dan yakunu mutasarrifun min kana an-naqisah, bertasarruf dari kana an-naqisah. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in ismuha mu'minin khabaruha wa 'alamat nasbihi al-ya' niyabatan 'an al-fathah li'annahu jam'u mudzakkarin salim wa an-nun zidat 'iwadan 'an al-harakah. Dan nun di sini pada mukminin ditambahkan sebagai ganti dari harokat dan tanwin yang ada pada isim mufradnya. Wa misalul amr, contoh fil amrnya. Qala kunu hijarah. Qul kunu hijarah. I'rabnya kunu fi'lu amrin mabni 'ala al-hazfi an-nun mutasarrifun min kana an-naqisah. Tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar wal wawu dhamir muttasil fi mahalli raf'in ismuha hijaratan khabaruha. وعلامة نصبه فتح آخره. Ya. ثم أعلم, itu mudah ya, ya Rabb. ثم أعلم أن أفعال هذه الباب بالنسبة لتصرف وعدمه ثلاثة أقسام. Kemudian ketahuilah bahwasanya fi'il-fi'il pada bab ini an-nawasikh, ya, terkait dengan tasarrufnya dan tidak bisa tasarrufnya, terkait dengan tasarruf dan tidaknya, ada tiga macam terkait dengan adanya pecahan-pecahan darinya. Ada tiga macam. Yang pertama qismun la yatasarraf bihal. Macam yang pertama adalah macam yang tidak memiliki pecahan sama sekali, tidak bertasarruf darinya sama sekali. Wa huwa laisa, yaitu laisa, enggak ada fil mudhari'nya, enggak ada fil amrnya, enggak ada masdarnya. Bittifaqin, dengan kesepakatan. Wadama, dan juga dama. Indak saril mutaakhirin, menurut kebanyakan ahli nahu belakangan. Itu juga tidak bertasarruf, tidak ada fil mudhari'nya. Ya dama, ya dumu. Wa qismun yatasarrafu tasarrufan naqisan bima'na annahu la yasta'mal minhu amrun wala masdarun wa huwa zala. Kemudian macam yang keberapa? Tiga ya. Dua. Yang pertama qismun la yatasarraf bihal, yang kedua qismun yatasarraf tasarrufan naqisan. Satu bagian yang dia bertasarruf dengan tasarruf yang kurang. Ya. Maknanya annahu la yasta'mal minhu amrun. Maknanya bahwasanya tidak dipakai darinya untuk fi'il amr ataupun masdar. Yaitu zala, hanya ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya saja. Wa akhawatuha tsalatsah, dan teman-teman yang tiga, apa teman-temannya zala? Ya. Ya, fati'a, bari'a, bariha, infakat. Wa qismun yatasarrafu tasarrufan taman, dan yang ketiga adalah yang bertasarruf dengan tasarruf yang sempurna. Wa huwa baqil af'al, yaitu fi'il-fi'il sisanya. Apa saja? Kana, adha, amsa, dhalla, terus adha ya. Bata ya. Wa huwa baqil af'al, yaitu sisa dari fi'il-fi'il yang belum disebut. Qalahul Faqihi wa Ibnu Anqa. Ini dikatakan oleh Al-Faqih dan Ibnu Anqa. Ya, sudah. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Bismillah. Qala syari wa tustamalu hadhihi al-af'al an-naqisatu tamatan ala khilafil asli ay mustaghniatan 'anil khabari muktafiyatan 'anhu bi marfu'iha fatakunu ma'a marfu'iha kalaman taman lidalalatiha hina idzin ala thubuti syai'i fi nafsihi min ghairi nadhrin li hal akhar min ghairi nadhrin li halin akhar bi khilafi ma idza kanat naqisatan fa innaha ma lam ta'khudil mansub ma'al marfu'i lam yakunil kalam taman lima taqaddama min an wada'aha li takril fa'ili ala sifatin faiza qata'antaha an sifati istamaltaha fi ghairi mawdu'iha wa lam yastaqimil kalam wa ma fassara bihil musannifu at-tamam wal asah wa qila ma'na tamamiha dalalatuha 'alal hadatsi waz zaman wa ma'na nuqsaniha dalalatuha 'alaz zamani faqat ay dunal hadatsi fala yata'allaqu biha adzarfu wala aljar wal majrur fi hali nuksaniha qala al-faqihi wa hadha da'ifun wal asah kama qala ibnu malik wa ghayruhu an af'ala hadhihi al babu kulluha fi hali nuksaniha tadullu 'ala al hadathi waz zamani wa annahu yata'allaqu biha adzarfu wal jar wal majrur fa idza qulta kana zaidun qa'iman dalla kana 'ala al-hadasi wa huwa al-husulul mutlaq wa dalla khabaruhu 'ala qawlin makhsusin wa huwa al-husulul muqayyad bi waqtin thumma idza ista'malta hadhihi al-af'ala tammatan kanat bi ma'na fi'lu lazim wa yuqaddaru fi kulli shay'in ma yaqtadihi al-maqam nahu wa in kana dhu usratin wa arabuhu in harfu syartin jazimin tajzimu fi'alaini al-awwal fi'lu syarti wa thani jawabuhu kana fi'lu madin fi mahali jazmin fi'lu syarti wal azhar annaha tamatun bima'na hasola aw hadara aw hadatha wa dhu fa'ilin wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammati li'annahu minal asma'i sitati wa usratin mudafun ilaih wa jawabu syarti qawluhu fa nadiratun ila maisarah falfa'u rabitatun li jawabi syarti wa nadiratun khabarun mubtada'un mahzufun khabaru mubtada'in mahzufun ay fal amru au fal wajibu nadratun wa ajazal kufiyun kaunal kana fil ayati naqisatun wa qaddarul khabar wa in kana dhu usratin huriman aw wa in kana min hurmaikum dhu usratin ورد بأن حذف ورد ورد بأن حذف خبر كان لا يجوز لا اقتصارا ولا اختصارا. Tadi terkait dengan lazima, ya lazima itu bisa lazim, bisa mutaaddi. Kalau lazim sabata, sehingga bisa tadi dibaca al-faslu. Lazim al-faslu, sabata al-fasl. Berarti ada fasl gitu kan. Ya kalau lazima, ya tadi bisa dia lazim. Lazima al-fasl be sabata al-fasl. Berarti ada fasl di situ gitu kan. Kalau yang muta'addi mananya wajib alaih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa tustamalu hadhil af'al an-naqisatu tamatan. Dan terkadang fi'il-fi'il ini yang naqis digunakan tamah, dalam keadaan tam. Ala khilafil asli, tidak seperti asalnya. Apa makna tam? Ay mustaghniyatan 'anil khabar, tidak butuh kepada khabar. Muktafiyatan anhu bimarfu'iha, ya cukup dengan marfu'nya tanpa apa? Khabar. Cukup tanpa khabar dengan marfu'nya. Fatakunu ma'marfu'iha kalaman taman, maka jadilah dia hanya dengan marfu'nya kalam yang sempurna. Ya, dengan yang marfu'nya sudah menjadi kalam yang sempurna. Kenapa? Lidalalatiha hina idzin ala thubuti syai' fi nafsihi min ghairi nadharin li halin akhar. Karena dia fi'il tersebut ketika tam menunjukkan tetapnya sesuatu pada dirinya tanpa melihat keadaan yang lain. Ya, menunjukkan tetapnya sesuatu ya pada dirinya tanpa melihat kepada yang lain. Kanal matar, hujan turun. Di sini tetap hujan. Ya. Apa yang ditetapkan di sini? Hujan. Tanpa perlu di sana memandang kepada yang lainnya. Hujan terjadi, hujan terjadi ataupun hujan turun. Bi khilafi ma idza kanat naqisatan, berbeda dengan yang naqisnya. Fa innaha ma lam ta'khudz al-mansuba ma'al marfu'i lam yakunil kalamu ta'aman. Sesungguhnya yang naqisnya selama belum mengambil mansub, selama belum mengambil yang mansubnya bersama yang marfu'nya, maka belumlah dia menjadi kalam yang sempurna. Lima taqaddam, ya dengan alasan yang telah lewat, yaitu bahwasanya min anna wad'aha li taqriril fa'ili ala sifatin, yaitu karena bahwasanya diletakkannya fi'il-fi'il tadi yang naqis adalah untuk menetapkan fa'il bagi sifat, ya bagi sifat. Ya kana Zaidun 'aliman, ditetapkan di sini Zaidun bagi sifat, yaitu al-ilm. Faidha qata'taha 'an sifah ista'maltaha fi ghairi mawdi'iha. Kalau engkau memutus ya Zaid ataupun memutus fi'il-fi'il yang naqis dari sifatnya, maka berarti engkau telah menggunakan ya fi'il-fi'il tersebut fi ghairi mawdi'iha, bukan pada tempatnya. Ya kana Zaidun, berhenti di situ. Ini enggak menggunakan ya fi'il tadi tidak pada tempatnya. Falam yastaqimul kalamu, falam yastaqimil kalamu. Ya, maka tidaklah kalam menjadi lurus. Ya. Salah. Wa ma fassara bil musannifu at-tamam, di sini i'rabnya apa at-tamam? At-tamam. I'rabnya apa at-tamam? Hah? Hah? Siapa? Ya maf'ul bi dari apa fassara. Wa ma fassara bil musannifu tamama huwa al ashah. Ya. Apa yang al musannif tafsirkan tentang at-tamam itulah yang sahih, yaitu apa? Mustaghniyah 'anil khabar. Itu tafsir apa? At-tamam ataupun at-tama, yaitu tidak butuh kepada khabar. Itu tafsir yang paling sahih. Waqila ma'na tamamiha dalalatuha alal hadasi wazzaman. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makna tamamnya fi'il-fi'il tersebut adalah penunjukan fi'il tersebut kepada hadas, kejadian, dan waktu. Makna yang lain yang dilemahkan oleh Asy'ariyah, yang dikuatkan adalah seperti yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu apa? Mustaghniyatan anil khabar, tidak butuh berkhabar. Yang lain mengatakan bahwasanya makna dari tamam adalah tidak butuh apa? Dia menunjukkan kepada hadas, kejadian, dan waktu. Yes. Kalau dikatakan kana al-matar, di sini menunjukkan kepada apa? Hadas, turunnya hujan, dan apa? Waktunya. Wa ma'na nuqsanha dalalatuha 'ala zaman faqat. Adapun makna bahwasanya fi'il-fi'il tadi naqis adalah fi'il-fi'il tersebut menunjukkan kepada waktu saja tanpa menunjukkan kepada apa? Hadas. Seperti kana Zaidun 'aliman. Zaid berilmu, enggak mana fi'ilnya? Enggak ada gitu. Enggak ada hadas di sini katanya. Tapi waktu ada. Bisa dulu ataupun masih terus berjalan sampai sekarang, ya kan? Seperti yang telah kita lewatkan dari maknanya. Ya, wa ma'na nuqsanha dalalatuha 'ala zaman faqat. Dan makna fi'il-fi'il tersebut naqis adalah karena dia menunjukkan kepada waktu saja tanpa hadas. Seperti kata tadi, Zaidun kana Zaidun 'aliman. Mana hadasnya? Enggak ada gitu. Berbeda ketika tam ada hadasnya di situ. Ya, kana al-matar. Ya. Terjadilah turun hujan ataupun turunlah hujan. Ya, hujan turun. Ada di situ hadas, ada juga zamannya. Aidunal hadas, yakni tidak ada di situ makna hadas. Fala yata'allaqu biha adh-dharfu wal jaru wal majrur fi hali nuqsaniha qala al-faqih wa hadha dha'if. Sehingga tidaklah berkaitan dengan fi'il tersebut yang tidak mengandungi makna hadas, tidaklah berkaitan dengannya dharf jar majrur ketika dia naqis. Ya, kenapa? Karena tidak mengandungi makna apa? Hadas. Ya, qala al-faqih wa hadha dha'if. Tapi dijawab oleh al-faqih bahwasanya ucapan ini lemah. Wal asahu kama qala Ibn Malik wa ghayruhu anna af'ala hadha al-bab. Ya. Apa ini kulliha apa kullaha? Hah? Kullah sebagai apa? Taukid dari af'al. Ya. Yang sahih sebagaimana yang diucapkan oleh Ibn Malik dan lainnya, bahwasanya fi'il-fi'il bab ini seluruhnya fi hali nuqsaniha tadullu 'alal hadats wa zaman, ketika dia dalam keadaan naqis itu menunjukkan kepada hadas dan zaman sekaligus. Ya. Wa annahu yata'allaq biha adh-dharf wal jar wal majrur, dan bahwasanya bisa bergantung padanya pada fi'il tersebut yang naqis, dharf dan jar majrur. Fa idza qulta kana Zaidun qa'iman, apabila kamu mengatakan kana Zaidun qa'iman, dalla kana 'alal hadats wa huwa al-husul al-mutlaq. Ah, ini sudah kita sering lewatkan mutlak-mutlak sehingga enggak asing ya. Wa dalla khabaruhu 'ala kaunin makhsus wa huwa al-husul al-muqayyad bi waqtin. Ya. Jadi yang dirujukkan ya oleh Ibn Malik dan yang lainnya, bahwasanya kana dan teman-temannya meskipun naqis, dia mengandung makna hadas dan juga zaman, dan jar majrur serta dhorf bisa bergantung padanya. Ya. Kalau kamu katakan kana Zaidun qa'iman, maka ini menunjukkan kepada hadas, kejadian, yaitu al-husul al-mutlaq, kejadian yang sifatnya umum. Ada kejadian yang sifatnya umum. Iya, iya. Kain, itu kan maknanya. Ataupun hasil. Kemudian, kejadian yang umum ini dihususkan oleh khabarnya. Wadalla khabaruhu ala kaunin makhsus. Kemudian khabarnya, apa khabarnya dalam contoh tadi, karena Zaidun qa'iman? Ya, qa'iman, al-qiyam khabarnya. Khabarnya menunjukkan kepada kaun yang khusus. Keberadaan atau keadaannya khusus. Yaitu apa? Al-husul al-muqayyad. Ini, al-husul al-muqayyad, kejadian yang sifatnya tertentu, yaitu al-qiyam biwaktin, pada waktu tertentu. Nah, jadi ada ya makna apa hadasnya. Berupa apa? Kaun yang am. Ya. Kemudian dihususkan kaun yang am ini oleh apa? Khobarnya. Yaitu qaim. Ya. Thumma idza sta'malta. Sampai di sini paham? Di sini ikuti. Hah? Ngerti ya? Thumma idza sta'malta hadhihi al-af'ala tamatan kana bi ma'na fi'lin lazimin. Kemudian kalau kamu gunakan fi'il-fi'il ini sebagai fi'il yang tamah, yang hanya yang dengan marfu'nya sudah cukup tanpa yang mansubnya, kana bi ma'na fi'lin lazimin, maka dia bermakna fi'il yang lazim. Wa yuqaddaru fi kulli syai'in ma yaqtadhihi al-muqam, al-maqam. Kemudian apa sih fi'il yang lazim yang ditakdirkan? Ya. Kata dia di sini rahimahullah, ditakdirkan pada setiap sesuatu ma yaqtadhihil maqam, sesuai dengan tuntutan keadaannya, yang pas apa gitu dari fi'il-fi'il yang ditakdirkan. Nahwu contohnya, wa in kana dzu usrah, jika ya ada seorang yang usrah, memiliki kesulitan, kesempitan harta, i'rabnya in harfu syartin jazimin. Jazimun. Tajzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syart, yang pertama fi'il syart, wasani jawabu. Kana fi'lun madin fi mahali jazmin. Ya, fi'lu syart. Jadi kalau fi'lu syaratnya itu fi'l madhi, maka i'rabnya mahali fi mahali jazmin. Wal azhar annaha tamah, dan yang lebih zahir, yang lebih tampak pada contoh ini, wa in kana dzu usrah, bahwasanya kana di sini tamah, kana yang tam. Ya. Allati taktafi bi marfu'iha duna mansubiha, yang mencukupkan dengan yang marfu'nya tanpa yang mansubnya. Bi makna, dengan makna di sini yang cocok hasala. Ya, ataupun hadara ataupun hadasa. Jika ya dzu usrah, dia adalah seorang yang usrah, memiliki kesulitan. Ya, dzu fa'il, hasala dzu usrah, jika didapati ya seorang yang usrah, memiliki kesulitan, kesempitan. Dzu fa'il wa alamatu raf'i al-waw, dzu fa'il tanda rafa'nya wawu, niabatan 'an dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu min al-asma as-sittah, karena dia termasuk asma sittah. Wa usrah mudhafun ilaih, sedangkan usrah adalah mudhafun ilaih. Wa jawabu syarat, mana jawabu syaratnya? Jawabu syaratnya adalah ucapan Allah setelahnya, fa nadhiratun ila maisarah, jumlah apa? Ismiyah. Sehingga di sini diikat dengan fa rabithah li jawabu syarat. Fanaziratun ila maisarah. Fa'inkana du'usratin fanaziratun ila maisarah. Jika ya, dia seorang yang kesulitan, maka kewajibanmu adalah menunggu hingga waktu lapang, sehingga dia bisa membayar hutangnya. Falfaro bito li jawabi syarat. Maka fa di sini adalah robito li jawabi syarat, mengikat jawabu syarat. Ya, wa nadhira khabarun mubtada mahdhuf, sedangkan nadhira di sini adalah khabar bagi mubtada yang mahdhuf. Ai, apa itu takdiran mubtada yang mahdhufnya? Al-amru ataupun al-wajibu nadhirah, urusannya atau perintahnya ataupun yang wajibnya adalah nadhirah, menunggu. Ya. Wa jazal kufiyun kauna kana fil ayati naqisatan. Orang-orang Kufah membolehkan. Ya. Kana dalam ayat tadi naqisah. Kalau kita perhatikan ya, dari khilaf-khilaf yang dibawakan, sepertinya orang-orang Kufah lebih gampang ya pendapatnya ya. Lebih gampang atau bergampang-gampang? Boleh, yang ini enggak boleh orang Kufah? Boleh gitu kan. Wa jazal kufyun kauna kana fil ayah naqisah. Orang-orang Kufah membolehkan kana dalam ayat tadi naqisah. Berarti dia butuh juga kepada yang mansubnya. Kemudian mana khabarnya? Ya. Wa qaddarul khabar, maka mereka pun menakdirkan khabarnya. Wa in kana dzu usratin ghariman, jika orang yang ya, memiliki kesulitan itu ghariman, terbelit hutang gitu. Wa in kana min ghuramaikum dhu usrah, ataupun dibalik, wa in kana min ghuramaikum dhu usrah, ya, jika orang-orang yang terbelit hutang kepada kalian ataupun memiliki hutang kepada kalian itu dhu usrah, memiliki kesulitan, kesempitan harta, ya, fa nadhiratun ila maisarah gitu. Tapi di sini warudda, dibantah pendapat ini. Warudda bi anna hadza khabari kana la yajuz laqtisaran wala ikhtisara. Tapi pendapat ini dibantah, yaitu bahwasanya dibantah dengan ya, rudda bi. Dibantah dengan bahwasanya membuang khabar kana itu tidak boleh. Apakah tujuannya untuk menyingkat atau meringkas? Ya, enggak boleh. Sampai di sini ada syarh. Hah? Iya. Jadi makna kananya ditakdirkan yang pas apa gitu. Apakah hasola, apa haboro gitu. Ya. Atau hadasa, tergantung isimnya apa yang pas gitu. Ya, lihat maknanya berarti. Iya kan? Seperti kana Isa tuh. Kana Isa bikun. Apa yang pas? Ini kan tamah. Kana Isa alaihi salam. Apa yang pas? Hah? Hasola, haboro, hadasa, atau apa lagi? Wajada ya, atau wujida. Apa yang pas? Yang umum lah. Kaun yang sifatnya umum. Iya. Apa yang pas maknanya? Nabi Isa apa? Eh? Wajada ya. Atau wujida. Atau hasola juga bisa, iya. Itu maksudnya. Silakan maknanya ditakdirkan yang pas mana gitu. Yang enak kira-kira. Kalau kan al-mator berarti apa? Hasola kan enak kan? Atau hadasa juga bisa. Ataupun kalau misalkan kana Muhammadun, maksudnya ada Muhammad gitu. Haboro berarti. Gitu. Yang lain? Ya, silakan dilanjutkan. Masih antum? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa huma hina idzin wa bi ma'na dakhala fi sabahi wal masa. Kama qala al-musannif. Ai hina tadkhuluna fi sabahi wa hina tadkhuluna fil masa. Hakadha bi khatil mu'allif bi taqdimil sab bi taqdimi sabah al masa. Wa irabuhu al-fa'u harfu 'athfin. Subhana qala al-Baydawi masdarun kahufroni wala yakadu yustakmalu illa mudhafan mansuban biidmari fi'alihi kama'adzillahi intaha. Wa fi tuhfah subhana masdarun ja'lu ju'ila alaman litasbihi wa huwa baru'atullahi minasu'i ay i'tiqadu tanzihihi amma la yaliku bijalalihi mansubun ala anhu badalun minal lafzi bifi'lihi alladhi lam yustakmal fayuqaddaru ma'nahu wala yatasarrafu bal yalzamu yalzamul idhafah walaysa masdaron lisabaha bal sabaha mustaqun minhu intaha. Wa fi hawashi al-iqna'u lil lil jubairimi naqalan anhirihi Subhana ismun masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu as usabbihuka ay unazzihuka amma la yakubika uqim uqima maqama fi'luhu maqamahu fi'luhu liyadulla ala tanzihi tanzihil balahi balik fahuwa alamun litasbihi bimakna atanzihi wala yustamalu illa fillahi wa mudhafan fayaksudu tan fayaksudu bitankiruhu summa yudhafu li anna al-alama la yudhafu wala yusna hatta yuk wala yusanna hatta yuksada tankiruhu intaha afi syarhil isami ala suduril zahabi afi syarhil damamini ala tazhil wahirihima anna subhana ismun masdarun wa huwa al-asah wa hina idzin fal ahsan ay yuqal fi arabihi subhana ismun masdarun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathu akhirih wa huwa mudafun wa lafdul jalalati mudafun ilaih hina dharfu zamanin wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathu akhirih tumsuna fi'lun mudari'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'ali al-khamsati wa huwa mutasarrifun min amsa tama wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun wa hina tusbihuna al-wawu harfu 'athfin wa hina ma'tufun 'ala ma qablahu wa tusbihuna min asbahat tam tama wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika kalian memasuki waktu sore hari dan ketika kalian memasuki waktu pagi hari. Nah, di sini ada apa? Anjuran untuk kita berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore. Wahuma hina idzin bi makna dakhala, dan dia amsa ataupun fi'il mudhari'nya yumsi yusbih ketika itu bermakna dakhala. Ketika itu ketika kapan? Nah, ketika tamah, ya kan? Ketika dijadikan tamah. Wahuma keduanya hina idzin hina idz ju'ila tamatan. Hina idz ju'ila tamatan. Ketika keduanya dijadikan tamah. Maka maknanya dakhala fis sabah. Di makna dakhala fis sabah, memasuki waktu pagi hari dan sore hari. Kama qala al-musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, ay hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa. Ay hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa, hakadha bi khatil muallif. Bitaqdimi sabah ala al-masa. Demikian dengan tulisannya al-muallif, dengan mendahulukan as-sabah kemudian al-masa. Kenapa dikasih keterangan seperti ini? Hah? Karena ayatnya mendahulukan apa? Masa dulu baru sabah. Gitu. Mungkin beliau karena melihat urutannya, pagi dulu kemudian sore gitu. Wa i'rabu, tanya jelas, mengandung faedah yang sangat besar, perlu lihat itu tafsirnya. Ya. Kenapa di sini disebutkan al-masa dulu, ya. Wa i'rabuhu alfa harfu 'athfin. Subhana i'rabnya fa huruf 'athf. Subhana qala al-Baydawi masdar ka ghufran. Ya, subhan kata al-Baydawi adalah masdar seperti ghufran. Ya. Ghufranan. Apalagi yang seperti misal itu? Ghufran. Enggak ada yang lain, ada enggak? Wala yakadu yustamalu illa mudhafan mansuban. Hampir-hampir subhana tidak digunakan melainkan dalam keadaan mudhaf dan mansub. Ini kadang dimaukan dengannya tidak digunakan gitu, wala yakadu. tidaklah subhana digunakan kecuali dalam keadaan apa? Mudhaf dan mansub. Bi'idmari fi'lihi, dengan membuang atau mengidmarkan, menyembunyikan fi'ilnya sebagai maf'ul mutlak. Sebagaimana halnya ma'adzallah, a'udhu ma'adzallah, usabbih subhanallah. Dibuang di situ amilnya, itu fi'il. Usabbih. Wa fi tuhfah, disebutkan dalam kitab at-tuhfah, subhana masdar. Ju'ila alaman li tasbih. Subhana adalah masdar yang dijadikan nama untuk tasbih. Nama bagi tasbih. Wa huwa bara'atullah minassu. Yaitu maknanya adalah bara'atullah minassu, membersihkan Allah dari kejelekan, kekurangan. A'i'tiqadu tanzihihi amma la yariqu bijalalih. Yani meyakini kesucian Allah dari segala yang tidak pantas bagi kemuliaannya. Dan dia subhana mansub ala annahu badal minal lafzi bifi'lih. Karena dia badal dari melafadzkan fi'ilnya. Ya, borban zaidan. Gitu. Karena dia pengganti dari fi'ilnya. Suqyan. Saqyan lak. Sudah ya. Pernah kita ini ya. Pernah belum? Saqyan lak. Ya. Semoga Allah memberikan minum kepadamu. Ya. Dia mansub sebagai badal, pengganti dari melafadzkan fi'ilnya. Ini ucapan yang lain. Alladzi lam yusta'mal, yang mana fi'ilnya tidak bisa digunakan. Ya. Fayuqaddar ma'nahu, hanya ditakdirkan makna fi'ilnya saja. Pada terjemahannya kelihatan. Subhanallah. Maksudnya saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, saya mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yatasarraf bal yalzamul idhafata, dan dia subhana tidak bertasarruf, bahkan dia menetapi idhafah. Walaisa masdaron, dan dia bukan masdar bagi sabbaha. Ya. Bahkan sabbaha itu diambil dari subhan. Ya. Wa fi hawashil iqna' lil bujairimi naqlan an ghairihi subhana ismu masdarin mansub. Tersebut dalam catatan kaki al-Iqna' milik tulisannya al-Bujairimi, beliau menukilkan dari selainnya, yaitu bahwasanya subhana adalah isim masdar yang mansub. Isim masdar yang mansub, beda ya masdar dengan isim masdar. Ya, kalau masdar ya sesuai dengan lafaz fi'ilnya, darba yadribu darban, maknanya sama, lafaznya juga sama. Kalau isim masdar ya maknanya sama dengan masdar, cuma lafaznya berbeda dengan apa? Fi'ilnya. Seperti ightasal tu ghuslan, ya. Ghuslan ya maknanya sama ightisalan. Ya. Sabbaha subhan. Nah, itu kan beda dengan lafaznya, tapi maknanya sama. Jadi isim masdar adalah isim yang maknanya sama dengan masdar gitu. Cuma kalau isim masdar berbeda dengan huruf-huruf fi'ilnya. Kalau masdar sesuai dengan huruf-huruf fi'ilnya. Darabtu darban. Mansub bi fi'lin mahdhuf, dia mansub dengan fi'il yang mahdhuf, wujuban takdirnya usabbihuka, maknanya unazzihuka, aku mensucikanmu ya Allah. Amma la yaliqu bik, dari segala apa yang tidak layak bagimu. Ya. Uqima muqama fi'lih, dan dia subhana ditempatkan pada tempatnya fi'ilnya yang dibuang. Liyadulla ala tanzih, agar menunjukkan kepada tanzih, pensucian. Ya, zikir-zikir itu bentuknya banyak berupa jumlah khabariyah, tapi maknanya insya'iyah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya, kalau dari sisi lafadznya khabariyah semua ya. Tapi maknanya apa? Insya'iyah. Karena kita memuji gitu loh. Alhamdulillah maksudnya kita memuji Allah. Bukan menghobarkan semata, tidak. Ya. Liyadulla ala tanzih al-baligh, untuk menunjukkan kepada pensucian yang sangat tinggi. Pensucian yang sungguh-sungguh. Fahuwa alamu li tasbih, dan dia subhanallah adalah alam nama bagi tasbih. Jadi alam itu bukan hanya untuk orang. Ya, fajarah alamunil fajari gitu. Barrah lil mabarrah. Ya. Pada setiap sesuatu ada alamnya. Jadi alam itu lebih luas daripada nama orang. Ya, ada nama orang, ada nama yang lain. Ya. Alamun litasbih, alam bagi tasbih. Kalau alam ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, ya kan? Nama tasbih. Iya. Bima'na tanzih, jadi subhanallah itu adalah alam untuk tasbih. Pensucian yang maknanya adalah tanzih. Wa la yusta'mal illa fillah, dan tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah. Wa mudhafan, dan tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan diidhafahkan. Fayuqsadu tankiruhu thumma yudhafu. Jadi subhan itu asalnya apa? Alam. Kalau alam itu apa? Hah? Ma'rifat atau nakirah? Tapi di sini kok katanya ma'rifat, tapi kok diidhafahkan sih? Subhanallah. Padahal kita tahu yang namanya isim-isim yang ma'rifat tidak bisa diidhafahkan. Iya kan? Terus bagaimana? Iya. Jadi prosesnya yuqsadu tankiruhu thumma yudhaf li'anna al-'alam la yudhaf wa la yusanna hatta yuqsad tankiruhu. Dituju diniatkan nakirahnya. Boleh diniatkan nakirah. Seperti Muhammadun, boleh enggak diniatkan nakirah? Boleh. Kita tidak memaukan Muhammad tertentu. Kalau kita niatkan nakirah boleh dimusanakan. Iya, al-Muhammadani, iya, al-Muhammaduna. Pada asalnya isim-isim alam tidak bisa dimusanakan, tidak bisa dijamakkan. Kalau kita mau memusanakannya, maka syaratnya tadi diniatkan nakirahnya, tidak dimaukan Muhammad tertentu menjadi Muhammadana. Kita inginkan dua Muhammad tertentu, kita tambahkan alif lam. Jadi alif lam al-Mu'arifah di situ. Al-Muhammadani, al-Muhammaduna. Di sini juga hampir mirip bahasanya. Diniatkan nakirahnya subhan tadi yang merupakan alamun litasbih. Setelah diniatkan nakirahnya yudhaf, diidhafahkan kepada lafzul jalal Allah. Li'annal alam la yudhaf, karena yang namanya alam tidak bisa diidhafahkan. Muhammadi, Muhammadku, bisa. Enggak bisa. Wa laysanna, tidak boleh dimusanakkan juga. Wa la yujma', hatta, hingga diniatkan nakirahnya baru dia boleh diidhafahkan. Boleh dia apa? Hah? Boleh dimusanakkan, boleh dijamakkan. Jadi ingat apa kisahnya Az-Zajjaj dengan siapa? Abul Abbas, ya, Az-Zajjaj dengan siapa satunya tuh? Yang tentang Utsman, hah? Sudah pernah saya sampaikan ya kisahnya ya, kisah Az-Zajjaj dengan siapa? Satunya itu Al-Mubarid ya, ya masih ingat ya? Pada lupa. Jadi Al-Mubarid itu banyak sekali orang-orang yang mau istifadah duduk bersamanya, tapi beliau seringkali menolak. Ya. Ada rombongan datang, ada Az-Zajjaj bersama kalian, enggak ada, sana pergi. Ya. Sampai suatu hari ada seorang yang namanya Utsman, bukan Utsman kita ini. Datang, duduk, kemudian disampaikan oleh pembantunya, wahai Al-Mubarid, ada seorang yang ingin bertemu denganmu. Siapa dia? Utsman. Ada Az-Zajjaj enggak bersamanya? Enggak ada. Insorif. Utsmannya sedikit paham gitu tentang isim yang gharmun sorif. Saya kan Utsman. Utsman kan gharmun sorif. Ya. Utsman lain sorif. Ya. Kulli sayyidik anna Utsman gharmun sorif. Ya. Sampaikan kepada Tuhanmu si Utsman ini gharmun sorif. Utsman. Karena dia alamiah dan apa? Ziyadah alif nun. Sehingga saya tetap di sini. Ya. Dia tidak tahu. Ya. Bahasanya. Beliau. Ya. Al-Mubarid. Pinter ya. Utsman idza kana nakira munsharif wa ana la a'rifu gitu. Utsman itu kalau nakirah itu munsharif, marar bi Utsmanina. Bisa dikasrah, bisa dijarkan. Dan saya enggak kenal itu Utsman yang datang. Sehingga dia nakirah munsharif, insharif. Akhirnya dia munsharif. Ya. وفي شرح العصام وفي شرح العصام على شذور الذهب وشرح الدمامين على تسهيل وغيرهما أن سبحان اسم مصدر وهو الأصح. Dan dalam syarah al-Isami, syarahnya al-Isami terhadap syudzur dzahab milik Ibnu Hisham, dan juga syarah ad-dimamini ala tashil ya wa ghairihima, dan pada selain keduanya, bahwasanya subhana adalah isim masdar, dan ini yang paling sahih. Wa hina idzin fal ahsan an yuqal, ketika itu maka yang lebih baik dikatakan ketika mu'irabnya ya subhana ismu masdar. Ya, kita seringkali maf'ul mutlak ya. Kadang penggunaan istilah ulama dahulu pakainya masdar. Masih maf'ul mutlak. Yang sekarang kita pahami masih maf'ul mutlak. Ya. Kata beliau yang lebih tepat ketika kita mengi'rabnya, subhana ismu masdar. Ya sama sih maksudnya maf'ul mutlak. Wa huwa mansub, dan dia mansub, alamatu nasbihi fathu akhirih, tanda nasabnya fathah di akhirnya. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wa lafdul jalalah, sedangkan lafdul jalalah mudhafun ilaih. Hina dzarfu zaman, wa huwa mansub wa alamatu nasbihi fathu akhirih. Ya. Tamsu tumsun fi'lun mudhari' wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah wa huwa mutasarrif min amsa at-tamah wa wawul jama' dhamir mutasil fi ma'na rafi fa'il, itu fa'il bukan isimnya, kenapa? Karena tamah. Wa hina tusbihun, kemudian wa hina tusbihun al-waw harfu 'athfin wa hina ma'thuf 'ala ma qablah, kemudian hina diathafkan kepada sebelumnya. Wa tusbihun itu dari asbaha at-tamah wal waw dhamir mutasil fi mahalli rafin fa'il. Selesai. Kita dapat dua muka lebih nih sampai keluh lidahnya. Ya. Dapat banyak. Ya, semoga bisa diambil faedahnya ya. Yang jelas ya, di antara faedah yang enggak bisa di apa, yang begitu kita rasakan itu latihan membacanya ya. Banyak liku-likunya kan. Ini bagus untuk kita berlatih membaca, melancarkan apa, bacaan. Nah, kalau antum sudah lancar membaca kitab ini, insya Allah membaca kitab-kitab selainnya lebih ringan, ya kan? Ya. Dan juga syarahnya, masya Allah bagus, lebih bagus lagi kalau antum ringkas, ya diringkas saja yang diperlukan, diringkas, yang tidak perlu ditinggalkan. Coba bikin ringkasan, syarah, ya antum sadur ringkasannya dari Al-Kawakib, tinggal mindahin aja. Kan enggak salah. Yang penting-penting khusus untuk sendiri, enggak diperjualbelikan. Yang lain? Ada yang bertanyakan? Ada yang belum paham? Nanti tanbih, sudah diterjemahkan belum ini? Tugas dikerjakan belum? Kumpulkan ya, nanti kalau sudah selesai. Gimana salahnya berapa persen? Kelompok pertama siapa? Ketuanya? Rizki. Kelompoknya siapa-siapa? Menerjemahkannya? Gimana? Berapa persen tadi salahnya? Kira-kira? Enggak ada yang salah? Hah? Kira-kira berapa persen salahnya? 70, 60, 80, 90? Yang benernya? Bener semua? Hah? Enggak apa-apa berbeda terjemahnya, tapi maknanya ke situ sama, enggak apa-apa. Iya. Barangkali antum terjemahnya lebih bagus, susunannya enggak apa-apa. Berapa, ada 80%? Betul. Hah? Belum selesai? Wah, belum selesai 50 lah. Belum selesai. Masa belum selesai? Ya. Antum, oh padat. Waktu kosong padat. Dari antum belajar selesai jam 1:30. 1:30 ketemu lagi. Jam 8, berapa itu waktunya? Dihitung coba. Gimana? Baik masuk. Tinggal nulis saja. Hah? Ngerjain soal ya. Ya nanti soalnya ada itu ya ada. Biar faedahnya kan double ya. Faedah menerjemahkan. Ya nanti saya cek enggak apa-apa, tapi diketik kalau mau dicek. Karena sebagian antum tulisannya ya bikin pusing. Nanti coba saya cek, enggak apa-apa nanti ya. Terus ya, sebagian mental gini sebagian nulis, iya kan? Saya tulis. Ya. Yang ngerasa kurang masukannya sudah saya nulis lah. Itu. Nanti ada faedah insyaallah. Ya, banyak faedahnya. Lebih lancar juga bacanya kan, ternyata sekarang kan berbeda dengan sebelumnya. Iya. Terus enggak boleh berhenti. Iya. Ya nanti dari tanbih diterjemahkan lagi dari tanbih sampai ini sedikit ya. Mana? Terus tuh lewat syair 2 itu. Fa'amma munada ya itu. Insyaallah nanti kita sampai situ. Ya. halaman 216. Sebelum fa amma munada mudhaf wa alamatu nasbi, ya itu. Terus, biar berlatih menyusun bahasa, ada faedahnya. Kadang antum sudah bagus, nahunya irob segala macam sudah lancar pas menerjemahkan, kadang masih belum pas gitu. Ya. Cukup dulu ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.